شيخ اسمه سيد عبد الواحد أشعري الفاتحة حسن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلو في الدارين آمين وقال سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى سيدي يقول وقد أجمعوا وقد أجمعوا وقد أجمعوا على أن كل من مهد لنفسه ارتكا بالرخص دون العزائم لا يجيء منه شيء في الطريق. Sungguhnya telah ijma ulama bahwa setiap seseorang yang menyediakan ia gasan dirinya akan memperbuat segala yang harus dona azaimi tiada segala yang sunat. Orang yang menyiapkan dirinya mengerja yang harus yang sunat kada disiapakannya, padahal dirinya ada aja cakar disiapakan mengerja yang sunat, tapi digunakannya dirinya mengerja yang harus. Sedangkan malam tadi kita membicarakan sudah pekerjaan yang harus bisa dijadikan sunat dengan niat, tetapi orang ini kada hendak yang harus itu diniatakan jadi yang sunat, kada hendak ini tetap yang harus harus jua. Kalau orang kaya itu gawiannya la yaji'u minhu syai'un fit tariq, kada ada berujung di dalam perjalanannya menuju Allah Ta'ala. Menuju Allah Ta'ala kada dapat ujungan. Nah, kada dapat ujungan. Kalau kita terangkan sedikit maksud daripada kada ada ujungan, inya beribadat ini tapi pekerjaannya masih mengerjakan harus, yang harus kada dijadikan dengan niat yang baik kepada yang sunat. Lalu ibadat menuju Allah Ta'ala ini kada ada mendapat ilmu sir atau ilmu laduni. Kada pokoklah, jadi di tengah jalanan itu kada pokoklah ilmu laduni. Nah ini jadi bantuan nur ini kada pokoklah. Kalau orang yang mengerjakan yang harus itu dinyatakannya seperti makan nyaman, nyatakannya untuk buat ibadat. Sebab kalau makan itu kada nyaman, liur kada tapi mau menagok. Lalu awak kada tapi mau beisi, parut. Lalu kada tapi kada kau gagah ya beribadat. Jadi niatan yang jadi menyamani makan nenek, sekira mau masuk ke parut, liur tutup, lalu beribadat gagah. Menitra jadinya makan tadi bukan harus lagi, jadi sunnah. Nah, mau dapat kena ilmu-ilmu yang rahasia terbenta, yang di luar daripada kitab pokolehnya. Alhamdulillah. Nah, itu maksud wataqullahu ya'alimukumullah sekena. Nah, sebagaimana dalam kitab Jumat semalam, takala lakin idza nawa bi aqlihi al-quwa li ta'atillahi falillahi ma qad nawa. Ada kalau semalam kita tadi kan kita bicarakan tentang itu. Apalagi. Nah, jadi dalam kita ini disuruh oleh sidin sesudah kita istiqomah di dalam taubat, lalu kita itu hendaknya gawian itu wajib sunat minta jah. Nang harus itu nyatakanlah niat yang baik supaya gak jadi sunat. Jadi pekerjaannya, lamun kada wajib sunat, mun kada wajib sunat itu aja. Nang harus jangan lagi digawe. Maksudnya nyatakanlah niat yang baik supaya jadi sunat. Makan nyaman, guring. Guring itu harus. Kenapa jadi guring kita? Nah, niat kita baik. Hendak mengistirahatkan awak dulu. Jadi supaya kan bangun guring sigar, lalu beribadat pulang kawa. Nah, itu niat itu jadi menjadikan hukumnya si guring ini bukan harus lagi jadinya sunat. Jadi kalau orang sekolah setahun pokoleh sekian, kita sekolah setahun pokolehnya lebih pada orang tulipat terganda. Karena ini gawian tadi kada ada limpat daripada wajib dan sunat yang harus gini dijadikan dengan sunat jua. Itulah dunia banyak kena datangnya. Nah, jadi pokoleh ilmu itu lain pada orang yang sekolah biasa nang anu aja. Nih, berkat nang itu tadi. Niat benar aja anunya. Semisal dua butik makan lawan goreng itu tadi. Apalagi kita terusakan lagi lah. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khalas rahimahullah, "Ma ja'ala Allahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam min masyaqqatit taklif." Ujar Sayyidi Ali Al-Khalas rahimahullah, "Tiada menjadikan oleh Allah Ta'ala akan pekerjaan yang harus seperti goreng. Ya, seperti makan nyaman. Tuhan kada maulahakan yang harus itu kacawali tampisan tarwihan malapangakan li bani Sayyidi Adam bagi anak cucu Nabi Adam." Nah, jadi yang harus itu untuk melapangkan kita. Coba lamun kada dijadikan Tuhan guring di mapa kita, kada kuasa lapang, iya kah? Nah, jadi lamun sudah Tuhan menjadikan itu untuk lapang lawan kita, ada lorongnya, nang lapang itu dapat, pahala dapat pulang, menyatakan niat yang baik. Guringnya tetap tak kerja, tapi berujung lawan pahala. Coba ya kah kita guring biasa aja, kada ada niat-niat yang sekarang maka itu tadi, lalu kita kada dapat pahala, dosa pun kada dapat jua. Kenapa? Karena masih di dalam pekerjaan harus. Wa husama yubahu bistiwa'i al-fi'lu wa tarku ala istiwa'i. Dalam kitab Zubat. Arti makruh, ya arti harus itu digawi lawan kada digawi sama kada berujung kada ada rugi. Lamun watas ada jalannya supaya berujung, baik dijadikan berujung. Nah, guringnya sama, makannya sama. Nah, ya kalau menginum banyu tak, bagula, entah Allah, nah, terpanas sedikit banyunya, ya Allah. Kenapa? Supaya mengalurkan syukur, Tuhan. Jadi menginum banyu yang ada sedikit panas, itu bagula pulang Allah. Alhamdulillah ujarnya. Amun niatan kah itu aja banyu bagula itu tadi ayu ya. Nah, sebab kena lamun bagula kada banyunya pulang panas banan. Wah, ya nah ini kada keluar syukur itu. Mun niat untuk istikhraji syukur, nah itu jadinya sunat gawian. Sama dia minum tapi berpahala. Nah, ini. Jadi umur itu wala handap tapi berisi. Nah, apalagi mana panjang, mana berisi. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi min masyaqqati taklif daripada uyuhnya taklif itu tadi. Taklif tadi kita apa? Anu uyuh ya kah daripada masyaqqatnya perintah tadi. Hina raqaballahu taala fi dawatihim al-malala minat taklif. Pada ketika Allah menyusun di pada awak-awak mereka itu Bani Adam tadi akan malah jadi awak kita ini diulah Tuhan daripada macam-macam anunya apanya kita sifat di antaranya awak kita ini ada campuran sifat malal. Malal itu pendulakan. Nah, pendulakan bosan. Jadi diadakan yang harus supaya bosan tadi hilang. Ya kalau guring, jadi hilang bosan. Entahlah, nah, makan diadakan Tuhan, nang cucuk lawan selera. Malam tadi selera, salah aja. Nah, ya tak ada yang menagur, terima kasih. Selera, bukan selera. Nah, cucuk lawan selera, nah itu. Supaya kita itu jangan dula, gitu. Jadi apa diadakan Tuhan maka itu. Anu minat takalib daripada uyuh. Oh, jadi artinya terus tetap segar, berkah, tetap segar. Kerasaan yang lain kita, yang sudah malam kata guring, itu pulang bangun tu jam 4 dah. Kerasaan ni sigol, bakas dibawa guring tadi, kan sigar. Anu atau misalnya bakas dibawa makan, kata sigol, entahlah. Kerasaan sigar macam tentang makan. Lain pada nang balungan makan tu pina uyuh. Itu Tuhan terima anuakan hikmahnya, itu hikmatnya si mubah itu tadi. Walau annallaha ta'ala lam yurakib bidawatim al-malala lam yasra' lahum al-mubahat. Jikalau Allah kada menyusun di zat-zat manusia ini akan sifat pendulakan, niscaya Tuhan kada mensyariatkan bagi mereka itu akan mengharus itu tadi. Ya kada ada di awak kita yang bercampur sifat pendulakan kada diulahkan mengharus itu. Jadi hikmatnya diulahkan nah harus untuk membasmi penyakit dulak. Lah? Saya jangan dulak. Ujur kan? Jadi sudah. Menenggangan walu aja. Ya kalau lah. Jadi kita hanya anu kita bisa bilang kalau diulahkan Tuhan pulang kena ada lain pada waluh. Ngapa kabarannya ditolak? Ini supaya jangan dulak. Subhanallahil azim. Ini Allah SWT karena sayang kada dilihat. Ya kayaknya kalau dilihat anu sakananya, kalau dilihat nang buju-buju anu kada bisa ya berataan nikam di sok mata kada kalayan lagi. Sabab kurangnya nang kaya ini bilang ya Allah, perbuatannya baik benar. Sampai nang kita tu pendulakan tadi ulah kasihin obatnya supaya hilang dulak. Ya itu nang harus seperti guring tadi makan nyaman. Apalagi kama ta'ala bil malaika, sama lawan Tuhan maulah malaikat. Inya malaikat tu kada ada sama sekali unsur daripada jasad itu bercampur sifat dulak tu kada ada. Jadi kada perlu makan, kada perlu guring. Jasad itu malaikat itu tiada makan, tiada guring, tidak tidur, tidak naum, tidak rugut, tidak turuk. Jadi kalau sini kan ada orang Jawa nih, jadi nah senang beliau. Westur wai. Kapan sebelum tekok? Tekok itu datang ya. Masa Jawa aja bang aja. Kama fa'ala bil malaika, sebagaimana artinya Allah maulahkan malaikat tu kada ada sifat dulak. Jadi kada perlu diulahkan guring makan kada perlu. Lah. Li'annahum karena malaikat ini layakipuna lil malali tu'man. Mereka kada kenal bagi sifat dulak itu akan rasa. Tu'man bermakna zawakan. Artinya sidin itu kada tahu lawan rasanya rasa dulak. Kada tahu lawan dulak tak kada tahu. Kenapa hendak mengerja? Aku juga kada. Nah ini malaikat lah orangnya hebat. Nah jadi palidalika kanu karena mereka itu kada bisi dulak. Lalu yusabbihuna layla wan nahar la yafturun. Mereka itu beribadat siang dan malam la yafturun. Tiada mereka itu yamallun. La yaqtulun la yamallun, kada bisa bosan. Qala wa lamma kana alqaumu min sa'nihim al-akhdhu bil azaim duna ar-rukhas talaban li tarakki kama huwa ma'lum min ahwalihim talabu min al-muridin al-amala ala taqlil mubahat jurdahum. Manakala adalah kaum orang nang saleh, kalau kaum-kaum di sini orang saleh itu, manakala orang-orang saleh di antara hal-hal orang soleh radhiyallahu anhum wa nafa'an nabihim, yaitu mereka itu memasuki pekerjaan yang sunat-sunat, bukan pekerjaan yang harus. Nah, hanya sampai yang harus itu dijadikan sunat jalan. Kenapa jadi mereka itu mengambil yang harus dijadikan sunat? Talaban lit taraqqi, mereka menuntut untuk ketingkatan iman yang tinggi, untuk meningkatkan iman. Kama huwa maklumun min awalim, bagaimana sudah maklum daripada hal mereka. Manakala mereka sudah kaya itu gawian, kada nyaman namun inggan diri mereka aja. Murid-murid dan sahabat mereka pun diperintah supaya menurut akan mereka itu. Jadi kada handak nyaman sorangan nentelah. Mun sudah seorang memakai, nang harus terjadikan sunat, murid dan kakawalan pun pulang dibawai supaya kaya itu juga. Talabu minal muridin al-amala ala taqlilin mubahat juhdahum. Mereka itu selalu meminta lawan si murid-muridnya sama-sama ba'amal supaya nang mubah itu dikurangi, dijadiakan nang sunat saja. Dibawai pulang murid dan sahabat. Juhdahum sahaka kuasa mereka aja kita itu model hendak berpaksaan. Orang-orang saleh itu terhadap muridnya lawan dan lawan kawan-kawannya model kaya juhdahum bilang hendak model kaya dipaksa supaya murid tak katanya menurut inya mengerjakan nang sunat aja nang harus tu niatakan nang baik. Sekira sama-sama bujur. Jadi memang orang ini apa kasih sayang bujur ngarannya lawan umat. Tapi kena murid saja bocah tak anu pian kawa nang ka itu jar nang harus tadi nani kan sunat pian kawa ada ulun ni belum sampai makom lagi nang ka itu ujar murid saja tak. Tapi namun orang saleh itu tetap tolak bujuk dahong lawan murid dah kami paksa sidin modelnya ada pun maksa nama alat tu kada. Sebenarnya kena mun dia mati tahu tak hanya ulun kalau bisa pembalas kan pian nang bahari ulun madahkan pian artinya membawa ulun ketinggian. Artinya apa? Belum makam macam-macam ujar ulun pada saat ini harap lagi juga. saat guringnya sama, anak cucunya berataan sama, guring makan nyaman sama, dia menaguk juga apaan, niat benar aja apabila niatakan kayak itu berpahala, minumnya sama entah, kawinnya sama, niatnya aja. Kenapa lagi? Anu pokoknya ja'aluna makana dzalika ta'atan yusabuna 'alaiha, dan mereka menjadikan akan ganti akan yang sunat itu yaitu ta'at. Nah, ganti asalah. Makana dzalik ganti daripada yang harus itu, dzalika mubah tadi, ta'atan akan sunatan. Jadi mereka suruh muridnya supaya yang harus ini jadi pekerjaan sunat disuruhnya. Yusabun supaya murid itu diberi pahala alaiha atasnya pahala sunat tadi ya kah? Nah itu. Kadang mana ngati makan bang dulu, kadang mana ngati guring, pada cuma mengulakan supaya guring dan makan ini jadi sunat itu aja. Habis. Fa'ilam yajibu ta'atan. Lamun mereka itu kada pokole ta'at. Nawaw bil mubahi min aklin wa kalamin airan. Namun mereka kada melihat artinya akan taat itu tadi, maka mereka berniat dengan memperbuat yang harus itu seperti makan dan berpandir lawan kawan. Napa nawang? Nawang napa maksudnya si nawang? Khairan. Nah, ya kah? Niatul mu'min khairan min amalihi. Hadis. Hah? Niatul mu'min khairan min amalihi. Nah, mana misalnya kat taqawwi ala ibadat bi aqli fil kasyahwah, seperti berniat supaya aku gagah beribadat dengan parantara makan yang nyaman ini. Nah, ya kah? Makan yang nyaman. Dimana apa aja keterangannya? Ya nang tadi. Sebab apabila makan itu nyaman, biasa liur kita mau menyuruh lalu mau makan. Nah, apabila mau makan, lalu awak kekuat sedikit. Nah, lalu menggunakan ini, kekuatan ini gak sampai beribadat. Walau hendak beribadat pina kuat, lamun parut puang. Kenapa jadi parut puang? Lantaran liur, kada cucuk. Makanan kada cucuk di liur. Padahal ada jatuhan mula, kan maksudnya cucuk di liur jatuhan. Itu ada jalan yang disantap kurang, entah. Yang maksudnya, cuka. Lalu hendak. Membangun iwak seperti kering, ini itu aja dibanam, ini itu aja. Ada cukanya, nah maksudnya bah, sudah dikunyungakan. Sapat kering babanam dalam cuka, lombok perawit hijau pulang, lalu masuk tangan dua piring. Tarang, mata tarang kalinya. Lalu menjemput kicap tuh nah, wah tetap wah jua penjana. Coba lah menparut kuang, wah tapi nalam aja. Nah, jadi makannya tetap aja kita guring tetap, cuma niatnya aja kita dah untuk menguati ibadat. Ini aja anjuran sih Den. Untung benar kita nang hidup alhamdulillah, benar untung benar kita sampat ke ini nah. Apalagi wazawa anu al-qalata anabi taqawi wazawali wazawalil abusati itu atap kepada si taqawi tadi. Wazawalil abusati bimubasatati ikhwanihim ibadi kalamin, dan menghilangkan merangut dengan sebab bagaya-gaya lawan kakawalan dengan perantara pendek. Ya, ya kan? Jadi kita kan lawan kawal pendek, namun pada-padanya berdiaman pada-padanya pina merangut. Jadi lalu sekira merangut ini pina hilang, lalu pendekan ada sedikit locotah. Ya, tapi kan memang berdusta pang beramai-ramai benar itu membuangkan abusah. Soal abusah ini nengnya merusak banyak hati. Hati kita tu nang asalnya bagus rusak karena merangut ini. Nah jadi supaya hilang rangut lalu bawa bergaya-gaya berpendek. Nah lamun niat kita berpendek bergaya ini untuk membuangi rangut ini itu tadi, nah jadinya pahala jadinya. Nah, jadinya pahala. Nah, jadi bepender sama aja dia bepender juga, tapi nawa itu bependernya tah dilajari sidin kita. Habis wanah widalik lah. Wa akhadul murida bin naumi min ghairi daruratin, sampai-sampai orang solih itu nang menyiksa akan muridnya dengan guring si murid lamun kadada tapaksa. Jadi murid cilin itu lamun guring kada tapaksa disiksa sidit. Itu orang saleh kadanya menyiksa menyakiti pang. Ini mah untung akan. Sebab lamun banyak guring tabuang-buang waktu. Tapi lamun guring nang darurat mah ini lamun murid pulang nang mestinya sudah guring lalu kada guring disariki sidin jua. Sariki sidin jua. Nang mestinya sudah bangun masih aja guring disariki sidin. Nah ini maksud di sini. Nang guring kada darurat tak disariki sidin. Nang mestinya biar kada guring tak ada apa-apa jua dibawa guring sariki sidin. Kada lamun sidin itu menangati guring lalu. Nah bukan mun orang kada mengerti telah. Ya kalau lah guring kurang ijar. Lalu nang mestinya guring kada guring. Tapi sebenarnya iya nang tetara orang orang kada ada harapan. Nabi Muhammad Allah Ta'ala orang alim kada ada menyuruhakan muridnya kegilaan, kada ada menyuruhakan muridnya susah, kada ada menyuruhakan muridnya payah, kada ada menyuruhakan muridnya sampai terjual pelatar, kada ada. Cuma memberikan petunjuknya begini begini begini mintu aja. Terus menyaan orang nang kada memasuki, nang kada memahami, lalu macam-macam sangka dan terkaan. Nah, Nabi Muhammad ada sudah bersabda, untuk Allah ujian Nabi unda paling takwa kepada Allah daripada nyawa berataan cinta habis benda. Tapi unda aja Nabi anu puasa buka jua. Nah entah unda ya Allah unda kawin jua. Anu ya kakak kan, jadi kondokannya kan jadi sangat tipang. Tapi kena dulu menmasaka ini nanti dulu. Nah entah banyak aja kena karai. Anu kada nanti. Ah, sampai demikian juga pulang guring. Ujian Nabi unda guring dua. Nah, unda guring. Nah, walakinnya anak asum wa uktiru ya Allah wa arqadu wa atazawajun nisa. Maka banyak nisanya jamak. Ya kan? Paman wakiba ansunati falaysa minni. Nah, jadi misalnya lalu niat hati nih anda menambah hati hiburan lagi tambah isi kumpulan umum menggantar umannya. Nah itu lamun niat bujur-bujur handak artinya tadi apa membuangi nang artinya rasa ya seanu-anu tadi. Nah itu aja tapi mun kawa aja kata kawa sudah entah lah Allah jipi jarak. Nah ya tak aja bebinian nah. Itu misal tadi lah. Jadi kita guring ini kada ditangati ayu ja guring. Cuma lamun watas nang hatinya labihan guring ditangati. Nah, lalu aturan guring semalam sudah ada dipadahkan anu di dalam kitab jua 8 jam malam dan siang hitungan 8 jam. Itu sudah normal lawan saraf kita, lawan urat nadi, otot mengotot dan segala macam itu 8 jam. Kalau ya kena mbak sudah kita itu mendengar artinya kurangi guring lalu ya 6 jam aja paling-paling 2 tahun lihat kena mata sikap rusak telinga kena pendengar luput juga. Oh ya waalaikumsalam ya. Nah apakah turukan guring kurang banar orang sudah mengatur 8 8 jam guring lalu sisanya ke depan 16 lah ini 24 potong 8 16 lah. Nah jadi 16 jam itu kita lalu mencari nafkah sepale menuntut ilmu beramal buang banyu itu macam-macam kada hajat apa sisanya itu tapi diniatakan guring 8 jam tadi kurang untuk istirahat. Makan kita aturan kita jua nang inggan napa inggan sadang kanyangnya kada jua mun masih lapar inggan sadang kanyangnya kita gin mun kakanyangan banyak kada kawa jua ya kalau mun sampai nang oh jal beginilah kali kada mau jua kita entah lah. Nah nang dikhawatirkan saya jangan mengurangi makan itu nang asalnya misalnya 2 piring lalu makan ke sejumput aja lagi paling 2 bulan kena tertawa serangan nanang. Hah? Malah tadi boleh aja nyaman-nyaman makan niatnya aja lagi untuk takawi ala ibadah salah labas jarak ya kan. Nah itu mubah tadi tak ini tak nyata hamnan jadi kada ada barat kada ada barat nyata maja'ala alaikum fiddin min haraj. Kita ni kalau lagi naik anu anu ini harusnya kan kita ni baluman anu lagi lah jadi banyak ujuk anu tak lalu pina hendak belum cat aja lalu ya kalau anu pelaju yang gitu orang ada anu yang ya lost pen yang ini nah lost pen ini tu nanti mulai tahun 1400 tahun hanya aja tak ungkap. Nah apa lagi wabil akli min gerijuin, dan guru-guru bahari ulang sali itu anu sari kelawan muridnya. Lamun murid ini belum lapar sudah makan sari kisitin. Nah, jadi kita disuruh sidin lapar dulu hanya makan. Makanannya lamun laparnya lo makan nyaman benar. Kita tak parut lapar lalu makan nyaman nih. Tari bahasanya yang kita makan adalah nasi bener aja lon uyah ya tanya menja mun sudah parut lapar, apalagi nasi panas-panas lawan intalun itu pula, intalun ayam ras kan itu, nah nang diujarnya kan anakan lawan bawang itu lalu berdadar kan orangnya barang aja berdudar lah barang aja dua intalun tutul jenisnya asal duitnya ada. Ayo niatnya aja tadi untuk kuat ibadat. Jangan unda melanyangi parut ini, unda hendak sekira kuat guring. Nah, luput dong. Luput, niatnya orang cagar beribadat. Jadi sesuai lawan ayat yang illa liya'budun. Nah, itu pemulaannya. Nah, ada kabar tentang jinna wal insa. Ini petunjuknya aja. Jadi makannya sudah diadakan nyaman, guringnya sudah diadakan sekian. Cuma petunjuknya sekira. Jadi pahala begini niatnya. Yes. Bepandar kahmin tujuan tadi habis wabil kalami min gari hajar ditangati sidin murid sidin itu bepandar lamun kada perlu ya kah lamun kada par pandar lamun kada perlu supaya jadi tahala angka itu deh dan niat membuangi kebosanan ya kah kebosanan keuyuhan wabil mukhalafatin nas ditangati sidin nyawa jangan bakal kawalan ya sidin ya kah tangati illa tadi apa niatnya bah baik illa lidarurat ya kala ada untuk menghibur-hibur sedikit hati terlalu banyak dibawa ke kawalan tak ada senang hati tapi kalau sudah hilang nang kebosanan tadi akan lakas pulang masa nah lah setengah aja kalau kita sudah main setengah aja kalau kita lain kan jalan kita jalan lawan kawal tak kita biasa berpendam tak bisa mengingat tak bisa mengingat tak kemarin kalau bisa mengingat tak masalah datang tak pak pendam tak masalah kita senang tak setengah aja kalau tenang itu setengah aja kalau tenang itu hanya menyelabi penelitian itu mak rusak ya, orang sak anu mahajatakan gula sak kadar manisnya itu jangan sudah pertahanan sudah ya menyelabi pada itu sudah rusak kan tak iya kan orang menjaga ini nah jangan sampai goplah lawan Tuhan jadi kekawal itu tadi untuk membuang itu aja kada lamun selalu kekawal situ nah tujuannya hati rugi bebanaran nah bagusnya sudah 2-3 tahun ya kah datang kawal baru lalu kasih itu hati kan rugi ya kalah ini bari makan di kadar dan selalu melajari kadar dan melajari Allah Ta'ala bari makan Allah Ta'ala apa menghadapi hati lebihnya ya kah jadi yang kada bakal perluan yang kada boleh masuk di sini dilarang masuk di sini minta jadi orang terus anu barang aja ya jadi mubah tadi minta anu fa aradu an yusaba muriduhum tawabal wajibat bisair ahwalih maka maksudkan orang soleh itu supaya murid-murid beliau ini dapat pahala seperti wajib jadi sini untuk menguntungkan enggak ada bisair ahwal ngapa aja kalian murid itu supaya jadi paham coba sini jadi murid tadi kan nanya lagi tuh bolanya sini ini pindah ke jembat turun umur pada hasil tak menguntuk makan nah iya nang samina wa asoina atau samina wa ato'na lamun samina wa asoina wa usyribuang diqulubi mulai jela nah itu aja orang tak nak melapang akan lawan sarang apalagi jar payakula hina yajibu alaihi al-aklu maka makanlah si murid ini atap kepada Yusabah tadi aja lah paya akula maka makan si murid hina yajibu alaihi akulu di mana nang disuruh kita itu makan ya kah nah kayak apa kita disuruh makan Nabi Muhammad bersabda nahnu qaumun la naqulu hatta najua ini hadis nahnu kita orang Islam qaumun satu golongan la naqulu kada makan hatta najua kecuali dulu lapar. Nah, pahamlah. Jadi kan menurut lain Nabi tengahannya lapar loh yang makan bapahala kada. Nah kaya ini orang soleh mendidik muridnya. Jangan sampai makan kada bapahala. Jangan sampai makan baluman lapar lagi. Tapi kalau sudah lapar kada dibawa makan, ini leput ujian Nabi hatta najua limbah lapar cepat makan. Lamun sudah lapar lalu kada dibawa makan, telat makan pas penyakitnya mah. Sulit obatnya mah nita, terpaksa mencari janar pulang di paruh. Minta lo ayam nang kuningnya, madu sedikit diginom. Mungkin berminggu-minggu ampun, amun pula, tahan pulih apa penyakitnya. Itu apa ngeluput pada hadis Nabi yang sudah tahu aja lapar. Kenapa jadi bawa makan? Nah jadi sekarang nih lah, yang ada yang lapar nih lah, kasih makan dulu. Tapi kadangnya paham semenjalan tuh bang, makan pada hulunya. Ini misalnya, jadi sekira-kira tahan ke pukul, pukul 9 saja. Jadi pas saja teh Nabi teh sudah apabila kita anu tuh pas saja sudah kadada bataan penyakit mah kadada. Nah, kadada artinya penyakit na pangarena tukoma. Tukoma itu tahulah penyakitnya buruk parut atau usus buntu dan macam-macam. Nah, sebabnya baluman lagi lapar makan pulang. Baluman lapar hantar pulang, kan singkungkungan tang ada aja nang disuap disulom. Entah. Nah ditangati oleh Nabi, ditangati oleh guru, kenapa? Gasan kita juga supaya nyaman. Lah, wa idza akalna fala nasbah, samuan hadis tadi. Kami kalau satu kaum apabila lapar hanya makan, lamun makan kada mau kanyang benar. Ujar ulama-ulama, apabila orang memakai hadis ini kada bahajat di sidin lawan tabib. Artinya banyak juga hadisnya pada sakitnya itu. Sebab itu asal-asal penyakit kemudian di paru sini. Wa imma artinya yang sudah lapar kada dibawa makan, wa imma yang belum makan, belum lapar dibawa makan pulang. Misalnya, kalau bila mengamalkan hadis ini kada bahajat kepada kalau kada ilat di dalam mawahibul aliyah rasanya itu mawahibul aliyah kita ternyata secara hikam. Lapar terus paham aja karamian, nah lupet sudah, lupet. Atau sudah kanyang aja parut melihat ini sudah nyaman pulang, hantuk pulang, bodoh pulang kini pak. Nah, iya kan? Ayo kita terasakan dulu. Fayaqullah hina yajibu alaihi aklu wa yatakallama hina yajibu alaihi kalam masalah. Dan artinya apabila kita itu artinya mestinya artinya berpendek disuruh juga berpendek kalau berdiam aja. Peguruan menakuni tentang di mana ikam? Kamu datang di mana anakku sayang? Punya warok bana warok datang di mana? Nang wajib sorong leh. Bupender tak wajib artinya di sana. Peguruan menakuni tentang di mana ikam? Peguruan menakuni tentang di mana ikam? Kamu datang di mana anakku sayang? Punya warok bana warok datang di mana? Nang wajib sorong leh. Bupender tak wajib artinya disuruh, ya kan? Nah itu. Lalu kalau bupender kadang mau. Jadi mbahnya disuruh bupender hanyar, hanya di dalam perkara-perkara nang berpahala minta. Jadi kada rugi hidup. Ta'in nazala anjalika palayan jiru anil istibab. Andai kata pekerjaan tadi kada inggan wajib, maka kada sampai berturun daripada nang sunat. Jadi turunnya inggan nang sunat, naiknya kepada nang wajib. Itu aja suruhan daripada orang soleh terhadap dirinya dan terhadap muridnya. Hah? Jadi jata orang anu tergulakan nah. Banyak pak kesini wajib menyelutup wajib usum mata jata. Namun harus hilang sudah tadi pekerjaan yang harus diniatakan ke sini. Bah, untung mulai sampai hidup misalnya 65 tahun umur nak itu terus dawian bah dikubur bekaut darah nak komen berisi bana pahala terus nunggu gawe. Nah, apalagi wa kadzalika wa yatakallamu hina yustahabbul kalam. Ya fa yaqulu hina yustahabbul kalam wa yatakallamu hina yustahabbul kalam. Awakan dari ka'akhadu murid bin nisyan. Dan demikian juga sidin itu lalu aja pina sehari kawan murid ta. Lamun murid itu pina ketujuh lupa. Pina ketujuh apa? Ketujuh lupa. Nah sehari sidin ta. Misalnya lupa lawan waktu aja dulu jajannya. Nah mestinya misalnya mulai mengajian pukul berapa? Anu berapa ya kasih yang pukul 8 atau jam majian mulai. Pukul 8 baru mana juga siap-siap lagi. Nah, sari visi dinta. Nah, tunisian orangnya kan tapi mengingatakan. Nah, sari guru tak kadang mencari tangan numpang sih mendidik. Supaya jangan lagi kali tapi ingat di gawian. Wabil ihtilam. Nah, itu. Dan guru tadi menangati luar murid. Ihtilam. Takamih di atas tilam. Kenapa tertawa? Kita bujur kalau itu maknanya ihtilam itu takamih di atas tilam. Ma guru itu menangati jangan jar guru. Jangan sampai nyok. Takamih di atas tilam nenek. Lalu ditulis saja lu guru disulih tulis tak. Ini di batang paha kanan tulis Adam. Tapi kada lawan petlot nulis. Dan batu kapur kada jual lawan jari jin ini jana. Di liur ini kan gak jual seadanya kayak ini jana. Seadanya aja. Liurnya taluh aja sudah. Taluh di jeriji jua. Tulis ya di batang paha sini. Nah tulis batang paha sini. A, da, mim. Di sininya. Ha, waw, alif, amjahawa. Insya Allah kada ihtilam. Nah jadi itu bagus juga telah. Dan aku kira bisa juga ditulisakan cakap di batang paha anak. Jadi supaya jangan tapi pengamihan. Kan ngalih juga adalah anak itu menipu mengamih. Pengamihan di jalan. Ngeratan abahnya bengangan mengaruh. Ini apa kami misalnya selangnya teka montong bisa ada urusan tak? Lah ada urusan. Adam Hawa. Karena batu listrik itu ini kelihatan memajahi ngalih pulang. Itu aja. Niatnya tadi mudahan artinya jangan sampai. Sebab ihtilam tak kami di atas tilam itu adalah hantu yang rajin berjalan siang dan malam. Gawiannya kada apa-apa itu pang tadi yang melihat nini pina malam pam. Lalu di anu-anunya iya lalu tak kami. Nah itu. Jadi kalau melihat nama nang dua nininya kada orang yang marake. Setan terjadi kada di gawiannya. Lah. Kalau orang telah nabi-nabi kada bisa ihtilam. Sebab dijagakan daripada syaitan banyak. Nah, ah, entah. Alhamdulillah kalau bisa seumuran. Ihtilam. Alhamdulillah. Tahu kan? Itu tak aneh di atas tilam. Paham aja lo? Hah? Paham aja. Wabi maddir rijli. Dan di tangatinya muridnya itu berunjur. Berunjur. Maulur batis ya ulur munjur pilailin aw naharin illa lihajah siang dan malam kecuali hajat kada kamun hajat kada kawan yang mesti diunjurakan am jadi disuruh duduk ni adab luar Tuhan kita sama adab Tuhan bagus berduduk kalau pada berunjur kecuali darurat kau yuhan itu ya apa berunjur ya sudah kada kawan lagi ya darurat hajat wa akaduhu nak munjurakan diri ya Allah jadi lah mbah sudah hajat pang. Nah itu wa akhadu dan mereka itu lalu menyiksa pulang lawan murid maksudnya menyariki lawan murid. Anu bil khawatir dengan murid tu ketujuh ngelamun. Lamun murid tapi nama ngelamun mau ngelamun cari buru tak. Nah itu cari kenapa sih? Dia pikirkannya semuanya tuntok. Nah jadi kan dapat nama murid pina ngelamun duduk ngelamun tenang. Lo duka gitu sih dia sudah. Elok di sini. Itu supaya hantu yang mengalaman itu. Kenapa dan mengalaman? Ya kan memikirkan masalah. Ya kan memikirkan artinya hafalan. Ada juga ya kan. Nah itu kita ngerti di sini mengalaman. Setelah mengalaman itu buang-buang waktu. Nah jadi untung kita terkawal orang soal. Soalnya mengalaman hilang. Gawian makan jadi pahala. Guring jadi pahala. Nah petakau orang soalnya sidin pimpin. Banyak kita pindah ter... Anu lalu pindah dikejami sidin aja. Tapi kadang kejam bujur pang kadang mimpin. Untung ada. Jadi peningkatan banget lah. Peningkatannya ada. Walau kita kada takawalan lawan orang-orang itu. Tapi kitab sidin jadi kawal kita nah. Ya kalah. Satu nyoknya sama ya. Kalau biar sidin ada ya pendel sidin juga. Nah itu. Nah apalagi nah. Wah kalau bila khawatir wala lam tas takir sekalipun khawatir itu kehada betunggu ya kita setumat aja ya tadi tak ngati sidin jangan sampai ngelamun minta ya kan. Nah itu wa akhaduhu bi aqli syahawati wal mubahat dan sidin itu menyiksa akan murid lamun makan nang nyaman-nyaman nang harus kada diniatakan ha nang ibadat itu tadi. Alikau nihata waktu kipu anit tarapi karena makan nang bapuas-puas mintu banaraja. Kadang hendak buat ibadat tadi tu kipu anit tarapi itu menahan perjalanan. Kada kawa hendak mi'rat hendak meningkatkan takwa dan iman kada kawa. Walau hendak meningkatkan takwa, hendak meningkatkan iman, lamun makan nang nyaman-nyaman tu kada dinyat jangan kesandai badan kada bisa tatahan. Apa? Wa fi zaburi sayyidi Daud alaihi salam ya Daud hadzir wa anzir qaumaka an aqli syahwat. Fa inna quluba ahli syahwat mahjubatun anni. Di dalam kitab Zabur Allah taala berfirman, hai Daud, takuti olehmu akan kaum engkau, hadzir lawan wa anzir sama ya. Takuti olehmu akan kaum engkau daripada memakan benyaman-nyaman nang mintu-mintu aja kada berniat napa? Nak ibadat itu tadi. Karena hati orang nang katuju makan nyaman terus terdinding daripada undaknya tabanar. Nya pikirannya apa? Itu aja. Pikirannya itu aja jadi kita dinding lawan Tuhan. Tapi kalau pikirannya menyamanin itu tadi hendak beribadah, itu ada sudah ibadat di hatinya, iya kah? Ada enggak? Ada. Nah, ada. Ah, baluma lagi kita hirup-hirup. Tapi niatan tadi aku hendak makan cerancam supaya liurnya mau menyurung. Lalu artinya aku beribadat tenyaman juga sedikit. Nah, baluman tak iris-iris lagi acamnya nang cerancamnya sudah berpahala niat berpahala. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Nah, coba. Nah. Ih, urang-urang soleh nang leh. Gawian tah kada ditangati sidin, cuma sidin maarahakan aja. Makan kada ditangati, maarahakan makan aja begini nah supaya jadi pahala. Maarahakan niatnya. Kan kita pikir rasa rawan kita nang leh. Ha, rawan selalu itu rahmat Tuhan, Pak. Coba ditangati semasa kali makan nyaman mah maka kita hendak. Jadi diarahkan niatnya aja. Aina qulu ba'dhi syahwat majbatun anni wa kama anna aqla syahwat yatrudul 'abda an hadratillah ta'ala fakadzalika maddur rijli min ghairi hajatin bi jami'i su'il adab. Maka ujasin sebagaimana makan nang nyaman-nyaman itu tadi nang kada diniatkan gasan ibadat itu menolak akan hamba daripada hadrat Allah taala. No. Kada gampang ditolak dari hadrat sama lawan orang dikeluarkan dari masjid. Nah, diusir kada gampangannya. Ikam misalnya di dalam lampu lalu dikeluarkan orang ke mana nang? Ke mandaba. Di luar lampu mandaba. Nah itu, jadi makan yang nyaman aja sebabnya tadi, kada diniatkan kesan kuat iba, nah, tetapi niatnya hendak memuasakan nafsunya ada juga lo hendak nak memakan-makan yang nyaman ini supaya pinggang hendak karas karena pinggang karas saja menyemati karasam pinggang, jadi ada juga niat orang hendak mengarasi pinggang makan nyaman. Mun itu bener aja terdinding daripada Allah Subhanahu wa taala. Mun hendak beribadat, kuat ibadat nah itu, ya kah? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ham, petunjuk dah. Syukur banget kita nih sampai nah kemari. Apakah dalika pula sama lawan nang tadi jua maddur rijli beunjur min gari hajatin kada ada keperluannya beunjur. Ha? Lamun minta urutan kanon pa urutan ujar pa urutan beunjur kada kawa mesti beunjur. Nah ini hajat ngarannya, ini kada ada hajat beunjur apalagi di hadapan orang tua tok beunjur. Itu ditangati oleh orang soleh. Kenapa bijami isuil adab? Nah itu ngarannya, nah pengarannya galil adab ya. Suil juga berarti kan. Wa qala aidan apa uyuk kasadar lagi kah saya lagi lah sedikit nah. Waqala aidan la yablughul muridu maqama sidqi hatta yazida fi ta'zimi amrillahi ta'ala wa nahyihi fayaf'ala manduba ka'annahu biwajib wajibun ka'annahu wajibun wa yatanibal makruha ka'annahu haramun wa yatanibal harama ka'annahu kufrun. Kada sampai seseorang murid kamakom sifat benar kacawali bertambah ia membesarkan suruhan Allah. Suruhan Allah itu dasar bujur-bujur dibesarkan. Jaka sumbayang disuruh sidin, besarakan suruhan sidin. Jadi besarakan. Awanah yaru, awanah yihi. Kalau Tuhan menangati, besarakan tangatan Tuhan itu seperti minum arak. Ngapa artinya besarakan tangatan? Jangan dipaparaki. Payab alal mandu baka annahu wajib. Maka murid itu nang bersifat benar. Gawiannya nang sunat, nang kakaya wajib. Daripada indah meninggal. Ya kan? Indah benar nang sunat tadi. Nah, sarasa-rasa nang sunat itu ha? Kada lamun maiti katakan nang sunat wajib. Kada. Hati-hati jangan salah paham. Tetap aja sunat-sunat jua wajib aja dia cuma daripada indah meninggalkan nang sunat nang kakaya wajib nang sunat itu aja. Untung kada? Untung. Wa yajtanibal makruha ka'annahu haram. Coba kita lihat, aku melihat di langgar tu siang nah, zuhur, aku melihat telah kananakan nang balum balik ni nih, qabliyahnya zuhur digawin nih, dua rakaat. Kananakan sudah mengerja qabliyah nah. Nah coba, itu didikan tak? Itu kalau orang sifatnya murid nang bersifat bujur pada mau meninggal qabliyah badiah. Seakan-akan qabliyah badiah itu wajib, padahal kada. Nah, zuhar ulimbat untung zuhar pulang kata keluarannya pada langgar tak lihat itu mesti dulu mengerjakan apa badiah hanya mbak untung badiah itu buliknya itu didikan tak sudah tak maka itu mengarang sifat benar wa yastanibal makruh ka'annahu haram dan murid yang bersifat benar itu nang makruh itu inya kada menggawe sababnya seakan-akan haram kada lamun haram. Apalagi tadi wayajtanibal haram ka'annahu kufrun dan meninggalkan ia si murid itu akan mengharam karena seakan-akan mengharam itu kufur hokon lah kufur kada hokon nah, daripada indahnya tahang gawi nang haram itu seakan-akan kafir seperti maling kan jadi maling itu ya lah nah itu haram itu rasa jadi kafir lah mengundang menyuntan nanti jadi kada wani sunyam kampung kada ada terdengar berhilangan muridnya bujur itu wayan wiya bijami ilmu bahati khairan dan baniat si murid itu seluruh gawian yang harus diniatakannya baik jadi son hanyar murid itu berarti fasid sidik wil iradah liusaba supaya inya dapat upahan Tuhan ala dalik atas perbuatan-perbuatan yang harus tadi ya kan melalu yang keterangannya payan wiya bin naumi fil qailulati attaqawiya ala qiyamil laili maka baniatlah ia guring qailulah arti qailulah itu guring sebelum tanya pun sebelum mentahari qailulah ha? Kenapa jadi guring qailulah itu supaya kena kuat beribadat malam taqawiya ala qiyamil lail itu niatnya nah jadi guring tadi bapak ha ala wa yatanawala ba'dash shahawati limudawati nafsihi idana farat min ibadati bil kulliyah dan ia mencapai akan sebahagian nang nyaman makan misalnya kenapa jadi makan nang pina hendak minta ulahkan sup badadas lawan umanya umanya ulahkan sup badadas ja arti sup badadas nito anu kada nang basalang mencecari lagi pang pakakas nang lain biar menyadakan kantong tak ada bawang sudah ya kada usah nang bawang perai sekalian nang sup karingnya itu kada usah beda sup kada sup badadas napa nah pina lain pina hendak minta ulakan sup badadas nah kenapa jadi minta ulakan sup badadas nah wali mudawati nafsihi ini mau obati nafsu sebab nafsu ininya lamun inya hendak banget lalu ditangati maharu-haru juga maharu-haru menya hendak banget ditangati jadi lalu wayah-wayah itu artinya kehendaknya dek dikabulakan diturutakan juga mau obati iya kah? Nah lamun niatan kaya itu idana parot apabila inya koler minal ibad berkuliah beribadat sama sekali koler lamun kada dikabulakan tunya kada mau kena nah iya kabulakan supaya inya beribadat mau pulang ha? Itulah si murid yang dipimpin gurunya tadi lamun murid itu bujur terhadap gurunya menurut gawian itu tadi nah, untung kada murid untung Fa inna lisanaha lin nafsi yaqul li sahibiha. Karena nafsu itu lisan halnya seakan-akan bertandar dengan pasih. Padahal hal benar aja. Apa ujar si nafsu? Kun ma'i fi ba'di agradi wa illa sara'tuka. Hendaklah ikam, wahai manusia, ujar nafsu, menurut kehendakku, bawayah-wayah. Artinya ikam, anu manusia, ya nafsu, wayah-wayah aku, tak hendak-hendak napa, katu rupakan, kada berataan jutang, wayah-wayah aja. Wa illa lamun ikam kada mau menurutakan kehendakku lalu-lalu, aku hendak makan sup pada dasari kada mau nak makan sete napaannya ucus kada mau padahal kada saban hari jua hendak nih saban bulan sakali ya aja nih. Lamun kada ikam turut akan terus kehendakku ujar si nafsu sara'tuka. Ikam aku sumbalitakan kada gampang disumbalitakannya. Maraju banar. Hah? Misalnya ikam hendak makan nang tanyaman sedikit kalau kada mau. Ada pulang, karena orang bari nasi nang tenyaman karena mau dong. Ada orang bari kacipet panas-panas nanti dah lama karena makan dia. Ada orang makan misalnya nasi kuning panas-panas juga karena makan dia. Ada orang bari kacipet pulang tu nah, nang pina artinya apa? Berbuat apa itu warnanya? Lawan ancahnya itu, kada mau juga makan. Salah tuka, ujarnya nafsu, garingnya makan. Lama. Nah, jadi mesti ada juga, ya kan, bawayah-wayah kita tak, ya kan? Nah, ya. Nah, cuma niatnya aja tadi untuk mudawatin nafsi supaya jangan napirot ane ibadat kulliha. Tapi sudah. Wa kadzalika yanwi, seperti demikian juga niat si murid. Libi-libas siabil fakhirah dengan pakaian nang pina ada jua baharagata. Nah, ya kah? Kan kita kadang-kadang hendak jua pakaian tanang pina. Ya aja kita tanang kahada rabit itu aja. Kenapa jadi hendak jua pakaian nang kada rabit ni? Kenapa pina hendak jua? Kenapa? Ini niatan izhara nikmatillah taala supaya menampayakan nikmat Allah taala. Manusia genda jin digarakan Tuhan temuntungnya bucat. Ulun minta pakaiakan lampian nyoho. Ya kan minta pakaiakan. Nah, minta pakaian makanan aja kita tak makai di hadapannya, di hadapan manusia itu senang nanginya tak ngobarian aku dipakai si injur. Biar manusia itu kalau kita niat tadi memakai itu tadi hendak menampayakan nikmat Allah, membahirakan nikmat Allah, menyukuri banyak ada bisik. Ya kan mungkin dipakai di mata. Hah? Itu kalau bisi sepatu mengkada dibawa berjalan di mata ya kalau nah, menjadi sepatu kan nyuruh kita berjalan begini ya kalau tapi bawayah-wayah jar tadi bawayah-wayah amun kepadasan lah nah aku tarik kerjaan kepadasan tuh mencari nang manis-manis aja ya lah ini sambil pegamat Ar-Rahimun Yarhamur Rahman lah. Donal hududin nafsaniyah bukan niatnya supaya hendak baagak kada. Tu kada boleh minta eta. Han jadi tetap kayanya anu ayu jajannya anu tetap. Tapi niat saja tadi supaya dapat pahala berniat hendak menyukuri barian Allah taala. Minta tadi. Mbah itulah apa kadar kaya kulu zaidah minat ta'am. Seperti bintangnya ia memakan melabihan dari makanan. Nah ya kalah. Nah padahal niatan hendak menyukuri nikmat Tuhan. Makanannya ada labihan aja ni ya. Nah misalnya tuan guru makan kada habis. Iwaknya ati. Kitanya sudah habis sepiring kanyang aja. Kita ambil pulang itu ati git guru tadi sidin kada makan lagi. Labihan sidin kalau. Ayo niat kita apa tadi. Artinya hendak menyukuri nikmat Tuhan. Ya kalau jangan mengatnya sepali cucuk di liur kada minta kada. Kada minta ya kan. Ma'arah akan aja nah ini ya. Nah ikam terasanya nah, untung kah rugi kah mantep pokok kan rasanya ikam dapat ini nah. Karasaan mana lah. Rasa-rasa enggak rasa geradupan untungnya. Deminian kan ada aja nah lapor kemarin. Ya yeah. Umma aja rapi benar di baca masa pertama aku ini aja urun aja mendaharkan terguling-guling kan. Maaf lah kalau rasa kata dasar gak dijadi. Rupanya sini sambil bisa sandar. Kadinya minta pang pian kalau ada serkak alatan mata juga. Pada lantar rendang arahkan untuk mau tuh gering kada. Bagusnya. Bagusnya. Aya. Wal barida al ghulla. Demikian juga kita makan makanan yang dingin bercampur pulang manis. Mana dingin, mana manis? Napa misalnya? Kita memakan misalnya yang dingin bercampur manis. Napa misalnya nang? Anu agar-agar sudah manis. Kita buat pulang lawan es. Nah, jadi dinginnya sedikit. Kenapa jadi nang pina nyaman-nyaman ini minuman? Mina syarat li ajal istijabati a'udaihi. Kalau anggota ini minta benar. Menikam dak tahun itu periksa jantan atau bujur agar-agar bercampur es itu nah. Cari katakan mata mesti tak bulu-bulu awak ikam ini bakul yang akas rakah cepat ajarnya tak. Jadi kita ni orang nenek rakyat berataan hendak ke ini mendesak ayo kabulakan hajatnya istijabati a'dha'ihi mengabulakan hajatnya anggota. Nah, muniat nang kaito liyaskurallaha ta'ala supaya inya syukur lan Allah ta'ala bi azmin ya kah bujur ya kah. Nah itu dengan niat tadi, niat tadi. Nah, waqad kana Abu Hasan Sa'dali rahimahullah ta'ala yaqul li ashabi. Nah nang ni cucuk lawan liur kita Abu Hasan Sa'dali ujasirin memadahi murid sirin kullu min atyabit ta'am makan nang nyaman-nyaman. Nah disuruhan si deh nang nyaman-nyaman nang ya. Nah kalau kita umpet tarikat Sa'dali ya lah ini makan nang nyaman teras. Sebab guru si, guru kita Abu Hasan Sa'dali menyuruh murid seluruhnya makan nyaman. Jadi orang tarikat Sa'dali makannya nyaman teras. Kadang nggak nyamannya, tapi kadang sama pang. Ada kena nang rasa nyaman nang kangkung, kangkung. Pendeknya dicari nang cekir cocok liur dah. Nah Sa'dali ya, minta aja nampak hendak kompas. Hendak empat dimakannya aja lah. Makan nang nyaman-nyaman. Washrabu min aladdi syarab. Minum nang nyaman-nyaman. Nah ini tarekat Sa'dali ya. Minum nang nyaman-nyaman. Nung kita tak kawal si din ini nang ya. Napa? Fah, enak keras. Nah, itu Sa'dali ya. Lah. Wanamu ala auto'il piros. Nyawa barabah ditilam nang paling enak. Wah, jadi ini anu ini lagu nang panjang busa. Nah, senang nyok nyok. Nah, bah atau lagi. Nah, bantalnya tak ketinggi sedikit. Nah, ulas bantalnya pun apa nih? Sarung bantalnya nah, pulang apa? Nang pina bakambang-kambang. Kadinya nang iya bener kardonian itu tuh. Itu kilangnya pulang tasa. Nah, anu suruh silin ke itu. Anu supaya syukur lawan Tuhan. Supaya syukur lawan Tuhan namun sudah nang makan dinyamani Tuhan, minum dinyamani Tuhan, anu guring dinyamani Tuhan, lalu kada menghadap jalan Tuhan nang memberi kenyamanan itu sadang sadang sadang. Jadi lurung sidin ni supaya manusia mau menghadap Tuhan disuruh sidin benyaman teman. Nah itu Sa'dali ya salah radhiyallahu anhu. Anu apalagi wal basu alya nasya pakai pakaian nang labih licin mujasidin. Mun ada juga pang kalau lah, mun kadada hendak pakai licin, iya yang tadi ternyata, itu kena lain ayam lo hilang kena, lain, ini, jadi pakai silen pakaian yang licin, ya silen tadi Arab jalan, wal basu alia sanjia, kenapa ta inna ahadakum idza fa'ala dzalika, wa qala alhamdulillah, yastajibu kullu udhwin fihi lisyukri. Karena tiap-tiap seorang daripada kamu apabila memperbuat yang aku suruh tadi, makan nyaman, minum nyaman, guring nyaman, pakaian agak, maka lalu berucap alhamdulillah, itu seluruh anggotanya ikut serta syukur pada ketinggalan bulu ketiak peribasnya. Ya kah? Sercucuk lah ngelirnya ya kan? Ha? Ya alhamdulillah itu sembuh kunawak beribadah. Nah coba namun makannya ada yang kurang nyaman. Ya, ya. Nah, ini lain syukurnya. Lah. Tu bihilafi ma idza akala khubzas sa'ir bil milhi. Balain apabila makan misalnya gandum gentep bembuntut. Lain uyah aja pulang betarif. wala bisa abaata guri anu pakaian pulang ain abaahja wana ma'al ardi guring mujuang teja wasyaribal ma'al maliha as-sakhina nang dikinum pulang banyunya malih napa juga kita masin sakhina panas pulang lalu misalnya tuntung menginum ngilah aja wakala alhamdulillah pahini yakul zaka wa indar ismi'zazun inya mengucap alhamdulillah itu bercampur ismi'zaz benci nah bercampur benci iya nang jakat lah ngilah aja itu paksaan. Coba kalau nang minum nyaman tadi, makan nyaman tadi, guring nyaman tadi, alhamdulillah. Ya. Membalas salam dengan kalau tak, assalamualaikum. Tang di mana ikam? Kalau makan nyaman sudah tadi tak, minum nyaman, guring nyaman tadi tak, pakai yang bagus tadi, lebihnya lembut lalu. Lalu orang meh, minta. Am imam Abu Hasan Dali. Nang diunting ini bukan pakaiannya, minumannya kadang, makanan kadang yang penting supaya syukurnya. Ngalamun orang makanan nyaman, minuman nyaman, pakaian agak lalu bersombong. Nah itu loh, oh, kada syukur niatan di tangan hati itu bukan terikat sejalia, itu terikat ngarannya. Wa indah ismi izazun benci, wa ba'du sakatin ala makdurillahi ta'ala. Min sakotika ya lah. Nah, itu ada artinya apa sebahagian bercampur kada katuju lontak deui Tuhan kana. Tapi nang ianya mas kali menurut Nabi nya kada bepilih. Nabi itu kada bepilih apa nang ada wayah nyaman-nyaman, wayah kada nyaman. Itu mun menurut Nabi mas kali telah ya, wayah nyaman-nyaman ya kada-kada untuk kada memilih lah. Jadi nyembahan manu kan kawa nyaman manu untuk kada lah. Ha? Nya kawa kita makan misalnya lawan ayam aja makan ya kada. Kawa deh. Nak kada kaya. Guru ada. Dan panjang umur guru ada. Sampat nambah yang panjang umur. Wa ba'du sakatin ala maqdurillahi ta'ala. Walau annahu nadara bi ainil basirah la wajada ismi izaza wasakata alladhi innahu yarjihu bil ismi alaman tamatta'a bid dunya biyakin. Lamun inya tabah pikir lawan pikiran mata hati lah artinya berpikir sambil melihat mata hati ujar kita gitu, lamun inya memikirkan bujur-bujur niscaya inya dapat memutuskan bahwasanya nang benci hati lawan sarik lawan takdir Tuhan nita dosanya gana. Lamun orang makan nyaman, minum nyaman, pakaian bagus, barang halus, boleh salah. Lamun sorang nang kada nyaman kada nyaman itu, lalu tadi wah ya berdosa, berdosa lawan lawan kada berdosa, baik mana? Baik berpahala. Ya lah. Nah ini Sidin memberi penjelasan lawan kita. Kalau ada di antara yang mendengar ini rasa kada cocok pendapat, jangan ditentang. Abdul Hasan Sadli orang awliya, jangan ditentang. Aku ya Sidin bujur, cuma aku belum sampai ke situ, mintu aja. Kalau ada biyakinin habis. Wa inna mutamatti abid dunya. Coba kalau kita lihat orang tua kata rajin lah. Bahan orang tua sini bisa. Cuk-cuk sini dengan kaitan. Kita motong hari ini sini. Nah, motong kita hari ini sini. Kadang-kadang ya sini sorong lah. Nah sini sorong. Menyumbali bawang nih miris bawang. Sini sorong mau kalsaminnya ke pasar tuh. Sini sorong mau udaknya. Kadang-kadang itu tak. Lain cucu nih. Sini menghibur tadi. Itu terikat saja lihat tak. Terikat saja lihat tak. Jadi si cucu ni lalu mau pak ibadat dia. Itu kayak itu orang tuanya itu orang tuanya kayak itu nya. Apa ini mutamati abid dunia? Pak Allah ma abaharul hakku subhanahu wa taala. Karena orang yang bersedap-sedap lawan dunia memperbuat yang diharuskan Tuhan. Adapun orang yang alhamdulillahnya sambil bercampur pada ketujuh tadi, itu orang kadar reda dalam kadar Tuhan, itu beda. Sudah kadar reda nya kadar tapi reda, itu maksudnya kadar kadar reda dalam. Inta. Faman kana indau ismi zazun wasakatun, namun orang itu ada di hatinya benci atau kada ketujuh atas apa yang sudah terjadi itu, faqad ta'ala maharramahul haqqu azza wa jalla bada sahara. Itu keterangan sin waf azalika ya akhi, ujar Syekh Abdul Wahab Sahrani sebagai mentafsirkan artinya akan wasiat Syekh Ibrahim Matbule. Kalau kita, nah, permudahan kita di dunia nyaman dan tarak mati lebih nyaman, dalam kubur tambah nyaman, di akhirat lebih-lebih lagi nyaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله ثم الى روحي سيدي شيخ ابراهيم ثم الى روحي الشيخ عبد الله الشعراوي الى روحي مربي سيد محمد امين القلب والجنان المقبول